Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadid bihi lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada kulli harfin kutiba yutab abal aminin dahirin dahirin amma ba'du. Qala al-musannifaini rahimahumullah ta'ala rahmatul abrar wa nafa'ana bihba bi'ulumihima fid daraini amin. Surah Al-A'la ya. Surah Al-A'la makkiyah tis'a asyara ayatan. Surah Al-A'la ini adalah makkiyah, jumlahnya 19 ayat. Makkiyah itu ma nazala qablal hijrah, itu namanya makkiyah. Yang turun sebelum hijrah itu namanya makkiyah. Itu ya. Kalau turunnya setelah hijrah namanya madaniyah. Jadi bukan madaniyah itu turun di Madinah, bukan. Menurut pendapat terkuat, makkiyah ma nazala qablal hijrah, adapun madaniyah ma nazala ba'dal hijrah. Jadi bukan makkiyah turun di Mekah, madaniyah turun di kota Madinah. Nanti kalau ayatnya turun di kota selain kota Mekah, selain kota Madinah, apa namanya? Begitu. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sabbihisma rabbika. Sabbih, sucikanlah isma rabbika, nama Tuhanmu. Ai nazih. Nazih itu sama, sinonim sabih. Sucikan. Rabbaka Tuhanmu, amma la yaliqu bihi. Dari sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Amma dari sesuatu la yaliq, tidak layak bihi bagi Allah. Ya. Wasmun zaid, isim itu adalah zaidah. Jadi sabbih rabbaka itu sudah cukup. Isim di sini sebagai zaidah. Itu ya. Jadi sebenarnya sabbih rabbaka sudah cukup. Tapi sebagai penguat ditambahi isim. Dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Contoh, Allah tidak mungkin berbilang atau berbilang berjumlah, karena dalam agama Islam Allah itu tunggal, maha tunggal, kul huwallahu ahad. Sehingga ketika ada yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu tiga, maka langsung disucikan. Tidak, Tuhan itu satu. Karena kalau Tuhan itu tiga, itu tidak layak bagi Allah. Paham? Atau kata Wahabi, Allah itu seperti makhluk. Ini kan tidak layak bagi Allah. Allah bertangan, Allah berkaki, Allah berkuku, dan macam-macam. Nah, ini tidak layak bagi Allah. Paham? Karena tidak layak, maka disucikan. Allah tidak sama dengan makhluk. Ini nanti larinya ke pembahasan tauhid ya. Bukan di sini pembahasannya. Al-A'la sifatun li rabbik. Al-A'la di sini adalah sifat daripada rabbika. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa, yang menciptakan manusia. Alladzi khalaqa, yang menciptakan makhluk. Fasawwa, lalu menyamakannya. Sawa, menyamakan. Maksudnya apa? Sawa makhlukahu, menyamakan makhluk-makhluknya. Semua makhluk disamakan oleh Allah. ja'alahu mutanasibul ajza. Allah menjadikan makhluknya itu serasi bentuk-bentuknya, sama bentuknya semua. Bentuknya semua sama. Ghaira mutafawit, tidak ada yang berbeda-beda. Allah menciptakan makhluknya tidak ada yang berbeda-beda, sama semuanya. Baik dari sisi fisik, sama semua kan? Hidungnya, lubangnya di bawah. Ada yang lubang hidungnya ke atas. Kalau lubang hidungnya ke atas, kesian waktu hujannya. Tutup terus biar enggak kemasukan. Ada telinganya dua semua, ada yang telinganya satu. Hah? Tidak ada. Kalaupun ada, itu paling kecelakaan. Paham? Mungkin masa kecilnya pernah dilanggar orang, ditabrak orang. Semuanya normal. Matanya dua semua, ada yang matanya satu tengah-tengah aja. Hah? Kata orang Yunani, cyclop ya. Yang matanya satu itu. Ada? Kan tidak ada, paham? Mulutnya satu, tidak ada yang mulutnya dua. Sama semua. Siapa yang menciptakan? Allah. Apa ada makhluk bisa menciptakan seperti itu? Tidak ada, paham? Baik sisi martabatnya, sama semua. Paham dong? Tidak ada, walaupun dia pejabat, walaupun dia presiden, tetap dia sama dengan kita. Bukan berarti dia presiden lalu dia jadi manusia super. Kan bukan, sama. Butuh makan, butuh minum, butuh konsumsi, butuh istirahat. Siapa yang menciptakan? Allah. Ini, alladzi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan makhluk fasawwa lalu disamakan semuanya. Tidak ada yang beda. Perempuan sama. Allah ciptakan perempuan sama. Tidak ada perempuan berbatang itu tidak ada. Ya, paham. Sama semua. Perempuan itu semuanya ada buah dadanya. Tidak ada yang tidak punya. Paling yang beda bentuknya saja. Kan begitu. Sama. Laki-laki juga begitu. Laki-laki semuanya punya. Itunya itu. Tidak ada yang tidak punya. Ada yang tidak punya. Anak laki-laki, tapi anak tidak punya alat vital, tidak ada. Berarti bukan laki-laki, kan gitu. Paling yang beda ukurannya saja, kan. Itu urusan masing-masing lah. Pribadi masing-masing gitu. Walladzi qaddara fahada. Dan yang menentukan, qaddara itu takdir. Ya. Dan yang menentukan masya'a, segala sesuatu. Apa yang diinginkan. Walladzi qaddara, dan yang menentukan masya'a, apa yang diinginkan. Allah yang menentukan. Apa yang Allah inginkan, Allah tentukan. Allah ingin kalian masuk ke pondok pesantren. Itu ketentuan Allah. Allah ingin kalian sholat di masjid. Paham? Siapa yang menentukan? Allah subhanahu ta'ala. Fahada. Lalu Allah memberikan petunjuk ila ma qaddarahu min khairin wa syarrin, kepada apa yang Allah tentukan daripada kebaikan ataupun kejelekan. Setelah Allah takdirkan, setelah Allah tentukan, lalu Allah kasih petunjuk. Allah tentukan orang ini akan pergi ke masjid berjamaah salat zuhur hari ini, lalu Allah kasih petunjuk dia agar mudah melaksanakan salat berjamaah. Jamaah, faham? Walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan tumbuhan. Siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Allah. Anbatal usba, menumbuhkan rumput-rumput. Tumbuh ya. Ente kalau nanam tanaman, kalau kalian nanam tanaman tidak disiram mati tidak? Mati kan? Ya kan gitu. Nah, ini tanaman yang luas, ini kan hutan semua ini. Pernah ente nyiram hutan ini? Nah, menyiram hutan pernah? Ente siram semua kelapa itu? Kan enggak ada. Siapa yang nyiram? Tapi kok bisa hidup bertahun-tahun enggak mati-mati? Siapa yang menyiram? Allah. Paham? Akhirnya jadi hijau, sejuk, ya kan? Kampung kita ini sejuk. Punggur ini sepanas-panasnya punggur, tidak kayak panas di kota. Kalau di kota luar biasa, tidak ada lagi kan. Faja'alahu, lalu Allah jadikan tumbuhan itu. Faja'alahu, lalu Allah jadikan tumbuhan itu. Ba'dal khadrah, setelah hijau. Setelah hijau, Allah jadikan setelah hijau. Ghutha'an, kering. Ay jafan, sama jafan itu kering. Hashima, rapuh. Jafan kering, hashiman rapuh. Itu suruh anu risik. Siap, ada ustaz ini. Hah? Kelas sana ada ustaz ini. Agak-agak anu ribut. Enggak bisa konsen kan kalau agak ribut. Nah, ini enak. Mana tadi? Faja'alahu, lalu Allah jadikan tumbuhan tersebut ba'dal khadrah, setelah dia hijau. Ghutha'an, kering. Ay jafan hashima, kering dan rapuh. Ahwa, ahwa itu aswad yabisa, hitam kering. Itu ahwa artinya. Arti ahwa adalah hitam kering. Kalau tidak dikasih hujan, dia akan kering, dia akan mati. Di depan pondok dalwa itu ada bukit. Kalau dia musim hujan, dia akan jadi hijau. Tapi kalau dia musim kering, dia akan jadi kayak merah-merah gitu. Kenapa? Kering. Gersang dia. Tumbuhan pun enggak ada. Tapi kalau musim hujan, hijau. Enak ngelihatnya. Paham? Jadi setelah Allah jadikan hidup tumbuhan itu, Allah jadikan ke kering lagi. Itulah kekuasaan Allah. Nanti bisa? Enggak bisa. Makanya kita ini makhluk lemah. Ini Allah kasih gambaran. Ya. Allah kasih kita mikir sejenak. Siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Siapa yang mematikan tumbuh-tumbuhan setelah hidup? Allah Subhanahu wa taala. Sanuqri'uka, maka kami akan membacakan untukmu. Fala tansa. Sanuqri'uka, maka kami akan membacakan untukmu. Fala tansa, maka jangan kau lupakan. Ma taqra'uhu, apa yang kamu baca. Ya. Illa masya Allah, kecuali yang Allah tentukan. Jadi kalau ente mau anu hafalannya kuat, baca surah Subhisma Rabbikal A'la sebelum tidur. Waktu baca Sanuqri'uka fala tansa, diulang 7 kali tanpa nafas. Nah, sudah 7 kali tanpa nafas, baru lanjut sampai selesai. Insya Allah, Allah akan beri kalian ingatan yang sangat kuat. Paham? Ya. Illa masya Allah, kecuali yang Allah tentukan. Antansahu, untuk kau lupakan. Jadi maksudnya begini. Allah membacakan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Sanuqri'uka, kami akan membacakan untukmu Al-Quran itu. Fala tansa, maka jangan kau lupakan Al-Quran itu. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki? Binashi tilawatihi, dengan dinasakh, dihapus tilawah dan hukumnya. Kalau kalian belajar ulumul Quran, Al-Quran itu ada namanya nasakh mansukh. Belum belajar ya ulumul Quran? Ada namanya nasakh mansukh. Nasakh mansukh itu adalah ayat yang dihapus. Paham? Macam-macam. Ada ayatnya dihapus, tapi hukumnya tidak dihapus. Ya. Ayatnya udah enggak ada dalam Al-Qur'an, tapi hukumnya sudah tidak ada. Seperti apa itu kasus di sahabat Sayyidina Umar bin Khattab? Al-Battah lupaan ayatnya, paham? Ada yang hukumnya dihapus, tapi ayatnya tidak dihapus. Tapi hukumnya sudah dihapus, seperti ayat Khamar. Ya, apa namanya? Wala taqrabus sholata wa antum sukara, dan janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Paham? Berarti kalau belum sholat boleh mabuk gitu. Paham? Ayat ini sudah dihapus hukumnya dengan ayat yang lain. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir. Ini ayatnya. Ayat ini menghapus hukum wala taqrabus salata wa antum sukara. Jadi khamar atau minuman keras haram baik dalam keadaan tidak salat, lebih-lebih dalam keadaan waktu salat. Ini yang macam yang kedua, yaitu ayat yang tidak dihapus, hukumnya dihapus. Ada yang ayat dan hukumnya dihapus. Ayatnya tidak ada, hukumnya juga tidak ada lagi. Nah, yang keempat, ayat dan hukumnya tidak dihapus. Itu yang Al-Quran dibaca sekarang. Fahim dong? Jadi ada empat macam. Nah ini, Allah maksudnya di dalam ayat ini, Allah membacakan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Jangan dilupakan. Kecuali yang Allah tentukan. Maksudnya Allah tentukan apa? Allah tentukan dengan dihapus ayatnya. Karena ayatnya dihapus, ya sudah, berarti tidak masuk ke dalam Al-Quran. Faham? Kalau kalian baca, mempelajari ulumu Quran, itu banyak di situ didapatkan atau ditemui. Faham? Ya tentunya di kelas tinggi atau di pondok selain pondok inilah. Faham ya? Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya jahar mengeraskan bil qiraah, mengeraskan bacaan ma'a qiraati Jibril, bersama bacaan malaikat Jibril. Jadi ketika wahyu itu turun, yang menyampaikan siapa? Malaikat Jibril. Lah, malaikat Jibril itu mengeraskan bacaannya. Ketika malaikat Jibril membacanya dengan suara yang keras, Nabi ikut menggunakan suara yang keras. Kenapa? Khaufan nisyan, takut lupa. Kan kalian menghafalkan gitu. Kalau menghafal itu biar cepat masuk hafalannya, pakai suara. Itu cepat hafal. Jangan enggak ada suaranya. Itu lama hafalnya itu. Kalau pengen cepat hafal, kamu baca yang mau dihafal itu pakai suara. Itu cepat hafal. Faham ya? Bil jahar nanti ngapalnya. Faka'annahu qila lahu. Ya. Maka seakan-akan dikatakan kepada Nabi Muhammad itu, la ta'jal biha. Jangan tergesa-gesa membacanya. La ta'jal biha. Jangan tergesa-gesa membacanya. Membaca Al-Quran itu. Innaka la tansa. Sesungguhnya engkau tidak akan lupa. Engkau tidak akan lupa. Fala taj'ab nafsaka, maka jangan kau repoti dirimu atau kau capek dirimu, maka kau jangan capek bil jahri biha, dengan mengeraskan suara. Nabi hafalannya kuat. Ya, namanya juga Nabi. Kalau hafalnya lemah, enggak paham-paham, bodoh bale, itu bukan Nabi namanya. Ya, kalau mau jadi Nabi, syaratnya harus pintar. Apa di dalam sifat wajib para Nabi? Fatona namanya. Harus cerdas. Tidak ada ceritanya Nabi itu kalah pintar sama jamaahnya. Tidak ada. Paham? Tidak ada Nabi itu bodoh bale, tidak ada. Itu ya. Nabi itu paling pintar. Sehingga Nabi itu mustahil lupa. Ini maksudnya. Nabi Muhammad itu enggak pernah lupa, tetapi Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya harus suara jahar biar hafalannya kuat. Oh, begini caranya biar hafalannya kuat. Itu. Jadi kalau pengen hidup indah itu ikut pola Nabi, ikut ajaran Nabi. Ya, Nabi itu pakai baju muslim, pakai gamis. Baju yang kalian pakai ini ya kan. Kata orang-orang munafik, ya, kita ini orang kuno kata dia. Ketinggalan zaman. Orang bajunya pakai bilabong, distro, ya. Bajunya baju bermerek semua, tapi kalian masih pakai baju mereknya Al-Farehan. Itu apa tuh? Al-Lebas, ya. 60 ribu saja ya. Nah, Dalwa 80 ribu lah Ustadz sini jual, dapat untung 20. Kan gitu. Paham? Enggak apa-apa, dibilang kuno. Enggak usah malu. Sarungnya am ya. Standar lah sarungnya. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena kita ikut hidup Nabi. Apa hikmahnya? Ya. Banyak hikmah yang kita bagi-bagi itu. Di sisi lain, kita dipandang hina. Dipandang hina itu bagi orang yang tidak punya iman di hatinya. Ketika orang ngejek kalian pakai baju ini, berarti orangnya enggak ada iman. Ente enggak usah minder. Yang orangnya enggak beriman kok, bukan lawan kamu. Kamu ini orang beriman, berarti lawannya orang beriman. Orang beriman melihat kamu penuh dengan bangga. Senang, masya Allah, koko. Pakai songkok, rapi, bersih santri, rajin sholat, berwudu, menjaga pandangannya, berwibawa. Kan senang lihatnya. Paham? Ente lihat ana aja sekarang, seneng gak? Seneng. Coba ana pakai celana jin, pakai kaos. Seneng ente lihat ana. Pasti ente, apa Habib nih, nak ngajak, nak kondangan, kan gitu. Paham? Itu hidup sunat, pola Nabi itu indah. Satu. Kedua, di mata orang soleh, kita dianggap. Ini kan orang soleh senengnya orang yang sederhana-sederhana. Ketiga, pakai baju ini dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Ente gak mungkin berzina pakai baju koko, pakai songkok. Tambah pakai imamah. Nyewa perempuan. Mana mau main malam ini? Siap. Mana hotel? Hotel Gajah Mada. Ayo, pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, pakai tongkat. Pakai rida. Ada orang gitu. Kan enggak ada. Boro-boro masuk hotel gitu. Masuk mall aja malu kan? Pakai koko kan? Kan gitu, paham? Kenapa? Karena mall tempat segala macam maksiat. Pasar itu. Perempuan yang obral paha, paha goreng, paha rebus ada semua. Kan haram. Paham? Barang-barang yang transaksi yang tidak sesuai syariat. Paham ya? Tapi ente pakai koko dijaga sama Allah. Coba pakai kaos kemana pun pergi kan gitu. Paham ya? Kalau masuk kebun binatang kita gak gengsi. Karena tempat kebun binatang kita pengen lihat apa namanya ciptaan Allah, kebesaran Allah, gak malu. Tapi kalau tempat maksiat pakai baju ini malu kan. Allah jaga kita. Jadi gak usah malu. Tidak usah malu. Masuk masjid gak malu. Masjid tempatnya orang soleh, tempat ahli ibadah. Coba masuk masjid pakai baju kaos, pakai perempuan yang segini-segini yang obral paha tuh masuk masjid, justru dia yang malu. Nah ente pertanyaannya kembali kepada kamu, mau malu di hadapan Allah apa di hadapan orang-orang munafik ini? Paham? Jadi tidak usah malu. Nah, tapi kalian kalau udah jadi ustaz harus ada beberapa pakaian yang mewah. Satu atau dua baju yang kayak anak-anak beli sarung yang 3 juta. Kalau di sini sih anak enggak pakai, rusak. Udah jalannya hancur nanti koyak-koyak sarung anak kalau anak sini. Beli dua, itu kalau kondangan apa acara saja. Jadi kalau dihina orang kan tinggal anak balik saja. Masih mahal sarung anak daripada celana ente. Satu saja beli. Selebihnya beli sarung yang di bawah 100. Buat acara undangan atau kondangan pakai sarung itu, koko yang bagus, koko-koko santai, beranu beli satu saja buat acara acara besar. Agar apa? Syiar bahwasanya orang apa pakai baju koko tuh nggak selalu kumuh kelihatannya, paham dong? Tapi kalau ngajar dakwah biasa pakai yang baju sederhana, jangan pakai baju yang mewah, kesian nanti jamaahnya. Ya. Lanjutnya, innahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya'lamul jahra, mengetahui yang jelas. Al-jahr yang jelas minal qauli wal fi'li, daripada perkataan maupun perbuatan. Daripada al-qaul perkataan, wal fi'li maupun perbuatan, wa ma yakhfa, dan apa yang samar. Allah mengetahui apa yang jelas dan apa yang samar. Min huma di situ kembali kepada al-qaul dan fi'il. Jadi Allah tahu yang jelas dari perkataan dan perbuatan, dan yang samar atau tidak tampak dari perkataan maupun perbuatan. Perbuatan ente tidak ada yang tahu, tapi Allah maha tahu. Ente di dalam hati, ada tidak dengar apa yang ente omongkan di dalam hati kalian? Ada yang memuji, ada yang menghina, ada yang tidak dengarkan sama sekali. Kan begitu, paham? Anda tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Allah tahu semua. Ini dasar-dasar akidah umat Islam. Ya. Allah tahu semua yang terlintas di dalam hati. Faham? Tidak ada yang tahu ente nyewa perempuan di dalam hotel. Cuman ente sama perempuan itu. Allah tahu. Faham tuh? Allah tahu. Ente mencuri barang, tidak ada yang tahu. Ente ngambil barang si fulan. Tidak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Allah tahu. 10 tahun kemudian ente sudah lupa barang itu. Tapi Allah tetap ingat. Faham? Dihisap ente. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nuyassiruka lil yusra, dan akan kami mudahkan kepadamu lil yusra, dengan sangat mudah, dan kami sangat mudahkan untukmu. Apa? Li syari'ah, untuk syari'ah. Allah permudahkan kepada kita syariat agama Islam. As-sahla, kemudahan. Wahya al-Islam, itu agama Islam. Yusro, tahu yusro? Mudah. Fa inna ma'al usri yusro, mudah. Jadi agama Islam itu mudah. Paham? Tidak ada yang susah. Mudah semua, tidak ada yang ribet. Fa dzakir, maka dzakir aidz bil Quran. Maka nasihatilah, dzakir nasihatilah dengan Al-Quran. In nafa'ati dzikra, jika bermanfaat apa peringatan tersebut. Jika bermanfaat peringatan tersebut. Ini dilewatin saja. Min tadzakuratin madzkur fi sayadzakru. Ini dilewatin. Yakni yang dimaksudkan wa in lam tanfa wa naf'uha li ba'dhin wa adami naf'i li ba'dhin akhar. Wa in lam tanfa, walaupun tidak bermanfaat. Yang penting tugas kita adalah memberi nasihat. Ya, wa in lam tanfa, walaupun tidak bermanfaat. Wa naf'uha li ba'dhin, atau manfaatnya bagi sebagian orang. Wa adamun naf'i li ba'dhin akhar, dan tidak bermanfaat bagi sebagian yang lain. Jadi tugas kita ini hanya zakir, menasihati orang, memberitahu orang. In naf'ati dzikra, jika manfaat, jika nasihat itu bermanfaat. Walaupun tidak bermanfaat atau hanya bermanfaat bagi sebagian orang. Yang penting tugas kita menyampaikan. Ana, tugas ana hanya menyampaikan ilmu tafsir. Ente tidak paham semuanya, paham? Yang penting kalian sudah ikhtiar, sudah hadir, bawa kitab, kalian terjemahkan, kalian bertanya, berusaha memahami. Masih belum paham, yang penting kalian sudah berusaha, itu nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan ilham. Paham? Atau tidak ada, atau yang paham sebagian, atau sebagian yang lain. Ente tausiah, tidak ada yang mendengarkan, jangan kecil hati. Karena tugas kamu adalah memberikan nasihat. Paham? Jelas? Tidak ada yang mendengarkan, bukan tugas kita, tidak ada yang mendengarkan. Atau yang sebagian tidak mendengarkan, sebagian mendengar, itu udah alhamdulillah. Maksudnya gitu. Tugas kita hanya menyampaikan. Jadi jangan ngamuk kalau tidak ada yang dengar tausiah kamu. Tugas kita hanya menyampaikan tausiah. Tugas kita hanya menyampaikan nasihat. Faham? Jelas ya? Nah, lanjut. Saya mana tadi? Wa yatajannabuha, dan akan kami jauhkan ai adzikra. Ya. Peringatan tersebut, dan akan kami jauhkan peringatan itu, ayat ruku hajaniban, kami tinggalkan begitu saja, ya la yaltafitu ilaiha, kami tidak menoleh kepadanya. Kami akan jauhkan Al-Quran itu, adzikra kembali kepada Al-Quran, akan kami jauhkan Al-Quran itu, al-ashqa, kepada orang kafir. Bimakna asyaki, itu orang yang celaka, ay al-kafir. Wa tajannabuha, dan akan kami jauhkan ha ay adzikra al-Qur'an itu ay yatruku hajaniban, kami tinggalkan begitu saja, la yaltafitu ilaiha, tidak menoleh kepadanya. Siapa? Al-asyqa, orang yang celaka. Bimakna asyqi. Siapa orang syaki di sini? Yaitu orang kafir. Orang kafir itu tidak akan pernah manfaat Al-Qur'an. Kami tinggalkan Al-Qur'an untuk mereka. Dijelaskan lagi, siapa al-asqa yang dimasukkan di sini? Alladzi yaslan naral kubra, yang masuk ke dalam neraka. Narul kubra maksudnya apa? Narul akhirah, neraka akhirat. Kalau sughra, kubra itu kan besar, api yang besar, itu neraka akhirat. Kalau narul sughra, wasughra narud dunya. Kalau sughra adalah api dunia. Api di dunia ini masih kecil loh. Ini mau nanti dibakar hidup-hidup. Kemarin kan ada kejadian pabrik petasan meledak, tahu ini? Enggak tahu ya? 47 orang mati. Kemarin baru. Itu mayatnya gosong semua. 47 orang yang mati itu tulangnya kelihatan, ususnya kelihatan gosong. Seperti dibakar ikan, enggak ada wajahnya sama sekali. Ada yang sudah enggak ada kaki, tulangnya kelihatan, ususnya keluar. Pokoknya enggak ada rupa sama sekali. Korban petasan. Paham? Pabrik petasan meledak. Itu baru api dunia. Paham? Api dunia masih narusuk subro. Apalagi api akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang masuk ke neraka tersebut tidak hidup di dalamnya. Tsumma la yamutu fiha, dia tidak mati di dalamnya. Fayastari, kalau dia mati maka bisa istirahat, enggak bisa. Wa la yahya, dan tidak hidup. Hayatan hania, hidup yang tenang. Hidup enggak, mati juga tidak. Kan di neraka gitu. Kulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kulama nadijat juluduhum, kata Allah dalam surah yang lain. Setiap kali matang kulitnya, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab Allah. Enggak mati enggak hidup kan? Mau dikatakan hidup, disiksa terus. Mau dikatakan mati, enggak mati-mati. Gitu. La yamutu fiha wa la yahya. Nah, ya. Ini di akhirat. Kalau di dunia ada la yamutu fiha wa la yahya. Tidak bermutu karena kurang biaya. Sekolah-sekolah, pondok-pondok yang ada di dunia kan gitu. Tidak bermutu karena kurang biaya. Kenapa? Karena orang kayanya pada pelit semuanya. Tidak memikirkan nasib umat Islam. Tapi pondok kita bermutu. Paham? Pondok yang lain, madrasah-madrasah yang lain, akhirnya tutup. Madrasahnya bangkrut. Paham? Qad aflaha, sungguh telah beruntung. Qad, sungguh telah aflaha, beruntung. Aifaza, sama, beruntung. Man tazakka, orang yang bersuci. Apa yang maksud suci di sini? Tathur, suci bil iman, suci dengan iman, bukan bersuci mandi, bukan. Yang dimasukkan, sungguh telah beruntung orang yang bersuci, yaitu suci hatinya dengan iman. Yang hatinya ada iman, sungguh dia sudah beruntung. Tidak sampai di situ. Setelah hatinya beriman, wa dzakara isma rabbihi, dan dia menyebut nama Tuhannya. Maksud menyebut nama Tuhannya di sini adalah mukabbiran, bertakbir. Dia menyebut nama Tuhannya yaitu bertakbir. Yang dimasukkan dalam ayat ini, mukabbiran, bertakbir, fasalla, lalu dia melaksanakan salat, as-salawatil khamsi, salawat lima waktu. Hatinya beriman, lalu dia bertakbir Allahu Akbar, melaksanakan salat lima waktu, maka dia orang yang beruntung. Paham? Wa dzalika min umuril akhirah. Itu adalah perkara akhirat. Dari mana tahu beruntung? yaitu perkara akhirat. Untungnya di akhirat. Bagi orang kafir, untung itu adalah ketika dapat duit. Ya, itu orang kafir, itu orang munafik. Tapi bagi kita, orang yang beruntung adalah yang selamat di akhirat. Orang yang gak pernah sholat, orang yang munafik akan komplain. Katanya kalau sholat beruntung, mana untung gak dapat duit? Buka sejadah gak dapat duit, kata dia. Paham? Bagi orang yang beriman, untungnya nanti di akhirat. Wa dzalika min umuril akhirah. Wa kuffaru Makkah mu'ridun anha. Orang-orang kafir Makkah, kufar Makkah, mu'ridun anha, berpaling daripada hal tersebut. Tidak percaya. Mu'ridun anha, tidak percaya. Ya wajar tidak percaya, karena hatinya tidak beriman. Katanya kalau sholat beruntung, kok saya enggak dapat duit, kata dia. Kan ada kayak gitu. Sholat duha ketika rezekinya mampet aja. Kalau udah akhir bulan tak ada duit, baru dia sholat duha 8 rakaat. Kalau sudah kirimannya telat, baru sholat duha. Awal bulan dapat kiriman dari orang tua, pereh sholat duhanya, libur. Subuhnya pun libur. Kan gitu. Surah Waqi'ahnya enggak dibaca. Akhir bulan dompet sudah habis isinya. Waqi'ah satu hari 50 kali. Sholat duha 12 rakaat. Tahajudnya dari jam 1 malam. Kan kebalik ini. Paham? Masih mending lah daripada tidak sholat sama sekali ya. Tapi yang bagus itu adalah yang istiqomah. Tiap hari duha. Tiap hari tahajud. Ada duit, tak ada duit. Hidup senang walaupun. Kan gitu lagu. Tak punya uang. Dulu waktu anak kecil tuh lagunya ngetren itu. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ya. Dan akan tetapi kalian mementingkan bitahtania wal fauqania. Akan tetapi kalian mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Apa maksudnya ini? Apa? Sebentar. Mana ya? Bal tu'thiruna, tetapi kamu sekalian memilih bitahtania wal fauqania. Maksud tahtania wal fauqania ini dapat bisa dibaca tu'thiruna tahtania, bisa dibaca yu'thiruna. Ya-nya itu. Kalau tak, kalau fauqania tu'thiruna, taknya taruh di atas, titiknya di atas berarti tak. Kalau tahtania berarti titiknya di bawah, yu'thiruna. Ya. Bisa dibaca tu'thiruna, bisa dibaca yu'thiruna. Al hayatad dunya, kehidupan dunia, alal akhirah. Wal akhirah, sedangkan akhirat itu al mustamila alal jannah, yang di dalamnya terdapat surga. Wal akhirah, dan akhirat itu yang di dalamnya terdapat surga, khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Inna hadza, sesungguhnya hal ini, ay iflahu man tazakka. Yang dimasukkan hal ini adalah beruntungnya orang yang tazakka tadi, yang tatuhur bil iman tadi, wa kaunul akhirah khairan, dan kehidupan akhirat itu lebih baik. Yang barusan kita baca itu lafiz suhufil ula, terdapat, benar-benar terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi perkara yang barusan kita sebutkan, yang tatuhur bil iman, wa dzakara isma rabbihi mukabbiran fa shalla shalawatil khamas, ya, dan juga seterusnya, itu ada di kitab-kitab terdahulu, ay al munazzala qabla quran, yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Suhuf al-ula itu yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Apa itu? Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Wa hiya asratu suhuf al-Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim ada 10 lembar, kalau Nabi Musa namanya Taurat. Suhuf itu lembaran-lembaran. Beda dengan kitab. Enggak sama dengan Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Kalau suhuf itu cuma lembaran kayak ini. Ini suhuf namanya. Faham? Nabi Ibrahim punya 10 suhuf, 10 lembar. Nabi Musa sebelum dapat Taurat punya suhuf juga, 30 lembar. Nabi Syih juga punya. Faham? Namanya suhuf, lembar-lembar. Sekarang sudah tidak ada. Faham ya? Sekarang sudah dihapus di dalam Al-Qur'an dengan diturunkan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an namanya kitab. Alkitab. Suhuf itu hanya lembaran-lembaran terdahulu. Banyak suhuf-suhuf itu. Faham ya? Wallahu ta'ala a'lam bissawab.